Salawat dan salam semoga dan anugerahkanlah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami. Dan berikan manfaat kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan kami. Dan tambahlah ilmu bagi kami. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, beri kami, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam kitab Al-Janaiz di dalam Sahih Muslim. Al-Janaiz adalah mushtaqah min jinz, yaitu idza satara, ya, wa yani janaz, yaitu ليش للميت, yani jenazah atau mayit apabila diri ditutup. Ada beberapa bab, mungkin beberapa hadis yang kita baca pada pagi ini. Bab yang pertama, qala al-mu'allif rahimallahu taala, babu talqin al-maut, babu talqin al-maut la ilaha illallah. Bab mentalqinkan mauta. Maksud dari mauta di sini bukan orang yang telah mati, akan tetapi maknanya adalah hadrahul maut, orang yang dihadiri oleh kematian, yakni orang yang sedang sekarat. Ditalkinkan orang yang sedang sekarat itu akan la ilaha illallah. Itu ucapan la ilaha illallah. Hadis 2120. Wahaddathana Abu Kamil al-Jahdari Fudail ibn Husain wa Uthman ibn Abi Shaybah kilahuma an Bishr. قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة ابن غزية ولا حدثنا يحيى ابن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Hadis yang kedua 2121. وحدثناه قتيبة بن سعيد ولا حدثنا عبد العزيز الدراوردي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال جميعا بهذا الإسناد وحدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة حاء وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر أن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنوا موتاكم لا إله إلا الله. حديث yang pertama dari Yahya bin Umarah, dia mengatakan aku mendengar Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah, laqinkan mayatmu la ilaha illallah. Juga dengan hadis yang kedua yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan mayatmu la ilaha illallah. Makna dari mayat ini adalah man hadarhul maut, orang yang dihadiri atau datang kepadanya kematian. Jadi maksud belum jadi, nyawa masih di kandung badan, nafas ada, tapi dia sudah mendekati kematian. Bukan maknanya dia sudah mati. Ya, kita lihat keterangan Imam Nawawi. Wal muradu dzakiruhu la ilaha illallah li takuna akhir kalamihi. Ingatkan dia. Talqin tadi maknanya ingatkan dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terkadang, apabila orang itu pingsan, tidak sadar diri, dia masih bisa dengar. Maka, hendaklah dia tetap diingatkan. Laqinu mautakum la ilallah. Yani kita talqinkan sehingga kita mengingatkan dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya apa? Agar akhir perkataannya adalah la ilaha illallah. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir katanya adalah la ilaha illallah, akhir ucapannya sebelum dia wafat, la ilaha illallah, dia masuk dalam surga. Wal amru bihadha talqin amrun nadab. Perintah untuk mentalqinkan mayat ini adalah perintah anjuran. Laqinu, yakni talqinkanlah, kalau bisa talqinkan gitu ya. Wa ajmal ulama ala anna ala hadha talqin, maka ulama sepakat akan talqin ini. Wa karihul ikthar alaih, dan mereka tidak menyukai kalau seandainya sering ya sering dicokokin gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wal muwalatu, dan mereka tidak juga menyukai untuk continue terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Para ulama tidak menyukai itu. Kenapa? Li'alla yajjaru bidaiq halihi wa shiddati karbihi karbihi fa yakrahu dhalika biqalbihi wa yatakallam bima la yaliq. Agar kondisi itu tidak menjadikan dia menyebabkan hatinya sempit. Ditalkinkan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Agar dia tidak merasa bosan, muak, rasa berat. Kenapa? Karena kondisi yang berat, kondisinya yang berat. Susah, sakit. Ya. Jadi mau kedatangan malaikat maut ini mungkin boleh jadi bermacam bentuk kondisi. Maka jangan kita apa ya, kita serang gitu, dengan ucapan la ilaha illallah. Agar dia tidak membenci ungkapan itu atau perkataan itu dengan hatinya. Jadi kalau seandainya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, woy, tolong baca la ilaha illallah lain. Ini akan bisa menjadikan dia malahan tidak menerima ucapan itu. Kenapa? Kondisinya ya mungkin menjadikan beban bagi dia untuk mengucapkan. Sehingga wa yatakallamu bima la yaliq, sehingga dia berbicara dengan apa yang tidak pantas dia ucapkan pada saat itu. Ya. Qalu wa idza qalahu marratan la yukarriru alayh. Apabila dia sudah ucapkan la ilaha illallah, maka tidak perlu diulangi lagi kepadanya. Illa ayatakallama ba'du bikalamin akhar. Kecuali orang yang sekarat ini berbicara dengan ungkapan yang lain. Maka kita ingatkan lagi dengan la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya akhir katanya, ucapannya adalah la ilaha illallah. Jadi kalau masih bicara lagi, kita ingatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abang, kakak, uni, uda, bapak, ibu, ya yang sekarat itu. Ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fayu'adu ta'aridu bihi liyakuna akhir kalamihi. Maka perlu kita kembali mengulangi, mempresentasikan kepadanya ucapan la ilaha illallah itu, agar la ilaha illallah menjadi kalimat yang terakhir yang keluar dari mulutnya. Wa yatadammanu al-hadith al-hudur عِنْدَ الْمَحْضَرِ لِتَذْكِيرِهِ وَتَأْنِيسِهِ وَإِغْمَاضُ عَيْنَيْهِ وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِهِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. Maka hadis ini menunjukkan akan kehadiran kita ketika orang yang sedang sekarat untuk mengingatkannya, untuk menemaninya sehingga dia ada yang merasa ditemani ketika dia mau wafat. Dan untuk menutupkan matanya, dan insya Allah nanti akan kita pelajari. Menutupkan matanya. Ya. Dan untuk menjalankan hak-haknya. Dan ini adalah suatu hal yang mujma'un alaih yang telah disepakati. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kekeliruan dari masyarakat dalam hal ini. Yang pertama adalah merubah kalimat la ilaha illallah dengan Allah, Allah. Maka ini tidak ada dasarnya sama sekali. Dasar orang merubah la ilaha illallah dengan Allah, Allah itu adalah dasar perasaan, perkiraan yang sama sekali tidak ada dasar ilmu. Iyattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Tiadalah mereka mengikuti kecuali hanya prasangka, dan prasangka itu tidak akan memberikan sama sekali manfaat karena tidak ada dasar. Apa kata mereka? Jangan kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, nanti ketika kita ucapkan la ilaha, nyawa dicabut. Berarti dia mengucapkan tidak ada yang disembah. Berarti dia nanti mengingkari Allah. Kalau begitu, tidak usah kita ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan aja Allah, Allah, Allah, Allah. Untuk mengingatkan dia kepada Allah. Ini adalah ya ucapan Allah, Allah itu tidak zikir. Karena zikir adalah kalimat ungkapan yang memiliki makna. Kalau itu hanya sebatas menyebutkan nama. Nabi Allah Musa dalam hadis dia mengatakan, ya Rabb alimni kalimatan ad'uka biha wa adhkuruka biha, ajarkan kepadaku satu kalimat ya aku akan berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengan kalimat itu. Lalu Allah mengatakan, qul ya Musa la ilaha illallah, katakan ya Musa la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, inna an-nasa qalu dhalik au kama qal, bahwasanya manusia mengucapkan itu. Nabi Musa pengen zikir yang khusus. Tapi Allah suruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Allah Subhanahu mengatakan, ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab' wudi'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat biha la ilaha illallah. Kalau seandainya langit dan bumi ditaruh di daun timbangan dan la ilaha illallah di daun timbangan satu lagi, maka pastilah la ilaha illallah itu akan berat. Maksud dalam hadis ini kita ucapkan bahwasanya Nabi Musa ingin satu kalimat supaya dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat itu. Allah ajarkan dia la ilaha illallah. Namun ada orang mengatakan la ilaha illallah itu adalah zikirnya orang awam. Zikir kita adalah hu hu hu hu. Ini juga tidak ada pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga mentalkinkan mayat dengan Allah Allah Allah itu adalah menyelisih syariat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Kalimat tauhid. Maka jangan kita rubah. Dan kita mengucapkannya kepada orang yang sekarat kita katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena kita ingin mengingatkan dia. Bapak, ibu, jangan lupa la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan lupa mengucapkannya la ilaha illallah. Orang yang pingsan itu kadang-kadang dia bisa mendengar, tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Jadi ucapan la ilaha illallah ini tidak boleh kita ganti dengan yang lain. Baik. Kekeluaran yang kedua adalah menempatkan talqin la ilaha illallah ini. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah ini atau mentalkinkan kepada mayat yang sudah jadi mayat. Yang sudah menjadi mayat. Datang kemudian istilahnya oleh orang Minang barati. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Baik ketika dia masih terbujur di rumahnya atau setelah dikuburkan, maka ini sama sekali tidak pernah diajarkan Rasulullah. Maksud dari mautakum di sini mungkin boleh jadi mereka memahami laqinu talqinkan kepada mayatmu, berarti ini sudah jadi mayat, ya. Maka kita katakan bukan maknanya yang sudah menjadi mayat, tetapi yang akan menjadi mayat. Karena anjuran ini adalah untuk supaya akhir kata yang diucapkannya, yang keluar di mulutnya adalah la ilaha illallah. Sebab siapa yang akhir kalimat yang keluar di mulutnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila manusia sudah meninggal dunia, maka terputus amalan kecuali dari tiga perkara. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw walin salihin yad'u lahu. Sedekah jariah, amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakannya. Ketiga-tiga ini adalah hasil dari perbuatan si mayat masih ketika dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal dunia, terputus amalannya. Ya, maka mayat pun tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mayat pun tidak akan bisa membaca Al-Quran. Karena itu sudah menjadi mayat. Jadi, yang perlu kita perhatikan bahwa mengucapkan, mentalkinkan la ilaha illallah itu ketika sekaratul maut. Tapi tidak boleh nyinyir atau sering. Supaya tidak membosankan dan supaya dia tidak merasa berat. Sehingga dia tidak, hatinya tidak menyukai kalimat itu. Ya? Dan mengucapkannya setelah dia meninggal dunia tidak ada manfaatnya. Dia punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Dia punya mata tidak bisa melihat. Punya telinga tidak bisa mendengar. Ya, punya hati tidak bisa berfungsi. Jadi pemirsa alhamdulillah kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah membaca Yasin. Dalam sebuah hadis dikatakan, Iqra'u Yasin 'ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada mayatmu. Ulama mengkaji bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk membacakan Yasin, surah Yasin kepada orang yang sedang sekarat atau yang telah menjadi meninggal dunia. Tidak pernah. Adapun hadis yang diriwayatkan itu ikra'u Yasin 'ala mautakum, itu hadis yang dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Maka kalau kita lihat, apabila kita menyebutkan diri kita dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, boleh jadi akan melalaikan apa yang telah disyariatkan. Khusus dalam jenais ini, bahwa yang seharusnya kita lakukan yang sesuai dengan sunnah itu adalah mentalqinkan la ilaha illallah. Adapun membacakan surat Yasin pada saat itu tidak disyariatkan. Nah, malahan ketika dibaca yang disyariatkan tertinggal. Kita sibuk membaca tapi kita tidak bisa mentalqinkan al-mauta, orang yang akan wafat itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini aja dulu kita ambil satu bab. Semoga kajian kita ini bermanfaat, ya. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustaz, betulkah membaca zikir, tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat fardu itu ada beberapa cara? Kemudian anak ingin menanyakan tentang hewan jalalah agar dia menjadi bersih kembali. Berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk karantina hewan jalalah tersebut? Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tasbih, tahmid, dan takbir itu ada beberapa cara. Ada yang 10-10-10. Ada yang 33-33-34. ya, 33, 33, 34. Kemudian ada yang 33, 33, 33 ditambah menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bisa melakukan ini sekali, ya, supaya kita bisa menghidupkan sunnah. Adapun yang kedua tentang hewan jalalah. Hewan jalalah itu adalah hewan yang mengkonsumsi najis. Hewannya tidak najis, tapi nutrisinya adalah najis. Maka ulama memandang ini dikarantina. Ya, minimal adalah dikarantina 3 hari. Dikarantina diberikan makanan yang tidak ada unsur najisnya. Wallahu a'lam. Lele misalkan ketika kita taruh di septic tank, ya, sehingga banyak dia, maka kita ambil, jangan langsung dikonsumsi, dibersihkan dulu dengan cara ditukar airnya dan dia tidak dikasih makanan dari yang pertama, tapi dicari dikasih makanan yang lain. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh membaca Al-Quran dengan membelakangi kiblat dan bolehkah membaca Al-Quran di mana saja termasuk di dapur sedang memasak? Boleh. Boleh membelakangi, boleh. Di dapur boleh, yang tidak boleh adalah dalam WC. Ya. Dan tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Selainnya adalah boleh. Wallahu a'lam. Pak Mulyadi dari Payakumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kuburan orang tua yang disemen ketika itu kita masih kecil dan kita tidak atau kita belum tahu hukum membina sesuatu di kuburan? Mohon jawabannya. Iya. Nabi SAW melarang untuk menembok kuburan. Kuburan itu boleh dinaikkan sejengkal sebagai pertanda itu adalah kuburan. Nabi melarang, insyaAllah mudah-mudahan nanti akan kita lalui ya di sini. Dan Nabi melarang untuk membuat tulisan di atas kuburan. Lah bagaimana caranya kita untuk terhadap kuburan kita ini, kita sampaikan kepada keluarga kita, kita pengen merubah model. Ya, kita pengen merubah model kuburan orang tua kita. Jadi, bahasanya, kadang-kadang ada family kita atau masyarakat yang belum bisa menerima sebagian dari syariat ini, ya, terutama yang seperti ini. Ketika kita mengatakan bahwasanya menembok kuburan itu dilarang, emosinya muncul. Nah, mungkin dengan bahasa yang lain kita akan bisa memotivasinya. Pada suatu hari saya pengajian di salah satu daerah kita. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, Ustaz, katanya orang tua saya sudah meninggal dunia, lalu kebetulan di rumah saya itu ada sisa marmer atau keramik. Apa kata, boleh enggak saya memakai keramik itu ke kuburan tersebut? Lalu saya jawab, bagaimana pendapat ibu? Kalau seandainya kuburannya dikasih AC, ya, saat itu dia, ya tentu mengatakan bahwasanya ini tidak bermanfaat. Maka saya katakan begitu juga dengan keramik yang dipasang di kuburan itu tidak bermanfaat untuk orang yang dalam kuburan. Supaya bisa bermanfaat, berikan ke masjid, niatkan pahalanya untuk orang di kuburan. maka itu akan mendapatkan dan bermanfaat untuk si mayat, dan itu termasuk daripada sedekah jariah. Itu yang akan bermanfaat. Walaupun kita corongkan AC ke dalam, tidak ada manfaatnya. Karena AC itu adalah alam dunia. Sementara di dalam kuburan itu adalah alam barzakhiyah. Alam kedua setelah alam dunia. Setelah itu alam barzakhiyah antara dunia dan akhirat. Kemudian alam akhirat. Nah, jadi sampaikan aja kepada family kita. Bisa melihat kuburan di Jakarta, bagus misalkan gitu ya. Nah, maka kita katakan, kita pengen bagaimana kuburan kita, saya lihat di Mekah, itu enggak ada kuburannya yang apa, dia taruh, kemudian ditaruh di atasnya kerikil. Untuk menahan supaya tanah itu tidak hilang. Ya. Jadi pemirsa mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rubah. Mungkin saya katakan, pernah saya ucapkan di pertemuan kita di TV ini, ada seorang jamaah di Kota Padang, dia mengatakan, "Ustaz, keponakan saya mau menghancurkan kuburan, tembok kuburan orang tuanya." Lalu bagaimana nanti kata masyarakat? Saya katakan begini, Pak. Sampaikan kepada masyarakat, orang keponakan saya datang dari Jakarta, dia pengen merubah bentuk kuburan, model kuburannya. Dia pengen merubah model kuburan, kuburan orang tuanya. Sekian lama setelah itu, beberapa bulan ya setelah itu, ingat saya, ini bapak ini, jadi enggak ya? Dia melakukan apa yang diinginkan oleh keponakannya. Lalu saya tanya, katanya, iya sudah selesai Pak Ustaz. Saya tanya, kok bisa, bagaimana reaksi masyarakat? Tenang aja. Lah, kau bisa? Ya kami sampaikan sesuai dengan apa Pak Ustaz sampaikan. Bahwasannya keponakan saya mau merubah model kuburan orang tuanya. Sehingga tidak ada riak, ya. Tidak ada riak dan maksud dan tujuan kita tercapai. Jadi, tidak mesti harus ada riak. Hendaklah kita bijak, tujuan kita tercapai, ya pelaksanaannya aman. Wallahu ta'ala alam. Dari Elfi Sofia, Lubuk Alung, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Apakah hukumnya membacakan ayat Al-Quran beramai-ramai di rumah orang yang sedang berduka dan atau kematian? Ya, tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnahnya. Imam Syafi'i, dia mengatakan, beramai-ramai ke tempat rumah duka, itu tidak disukai oleh Imam Syafi'i. Karena keramaian itu akan bisa mengingatkan dia, bukan terhibur, tapi mengingatkan dia akan hari kematian. Atau hari terjadinya kematian itu orang ramai datang ke rumah. Ya. Maka ini tidak disyariatkan. Ya. Wallahu a'lam. Taib Ai dari Bukit Tinggi. Assalamualaikum Buya. Pada saat ada anggota keluarga yang meninggal, keluarga besar kami masih melaksanakan tradisi 7 hari atau 40 hari. Terang-terangan saya sudah bilang ke kakak dan mengatakan kalau itu bid'ah dan tidak usah dilaksanakan. Tapi mereka tak mau mendengarkan saya dan tetap berpegang keras dengan tradisi tersebut dengan alasan mereka tidak enak kalau tidak melaksanakan. Lantas bagaimana posisi saya, Bu ya? Apakah nanti di akhirat saya juga akan dikumpulkan bersama ahlu bid'ah? Mohon penjelasannya. Tidak. Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Perbuatan bid'ah, walaupun itu adalah dibungkus dengan ibadah, maka dia adalah termasuk kepada kemungkaran. Karena dia beribadah tidak sesuai yang disyariatkan. Malah yang disyariatkan ditinggalkan. Baik. Kalau tidak mampu dia merubah dengan tangannya, dia rubah dengan lisannya. Dinasihati. Tidak juga bermanfaat. atau tidak mampu, maka dia rubah dengan hatinya, dia ingkari di hatinya. Ya, wallahu a'lam. Apakah bagaimana bacaan memandikan jenazah? Enggak ada bacaan terkhusus. Ya. Enggak ada bacaan terkhusus. Memandikan jenazah sama dengan ketentuan mandi junub. Hanya saja si mayat tidak bisa memandikan sendiri, terpaksa dimandikan oleh orang yang hidup. Ya. Sebagaimana kita mandi besar, maka juga si mayat dimandikan dengan tata cara begitu. Wallahu a'lam. Apakah ketika berdoa di kuburan harus dalam keadaan berdiri? Ya, berdoa di kuburan karena kita ya dilarang untuk duduk-duduk di kuburan atau lama di kuburan, dan tidak boleh kita duduk di atas kuburan. Berdiri aja dan kita berdoa menghadap ke kiblat. Wallahu a'lam. Ustaz, di daerah kami kubur-kuburannya kebanyakan dibangun atau ditembok. Alasannya karena dekat dengan sungai, sehingga kadang kalau air sungainya pasang besar termasuk masuk ke dalam kuburan, maka dibangun supaya kuburan tidak runtuh. Kalau begitu bagaimana hukumnya? Ya, kalau kita lihat tidak kita bangun pada masing-masing kuburan, tapi kita tembok itu ya, kita dam perkuburannya, sehingga kalaupun air yang masuk ya tidak mengikis tanah perkuburan itu ya, maka itu kan airnya akan hilang ya. Nah, tapi kalau dikuburkan masih di tembok, akhirnya ya menjadi di tembok satu-satu, dan insya Allah nanti akan kita pelajari itu ya. Kalau jawaban ini bahasanya tetap tidak boleh ya. Kalau mau mempertahankan kuburan itu ya dengan secara umum, tidak pada individu kuburan atau satu-satu kuburan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, maaf kalau bertanya hal ini salah, tapi ana tidak punya jawaban saat ana yang ada yang bertanya. Begini Ustaz. Ada yang bertanya, bukankah laki-laki yang berpakaian gamis yang sampai mata kaki menyerupai pakaian perempuan? Mohon bantuan ana Ustaz menjawab sebab ini. Yang pertama, bahwa kita dilarang untuk menyerupai pakaian laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Larangan di sini adalah larangan untuk melakukan atau memakai yang itu merupakan ciri khas punya perempuan. Ciri khas punya perempuan. Ya, ini contoh misalkan laki-laki pakai kutang misalkan, itu enggak boleh. Karena itu adalah khusus untuk perempuan. Ya. Walaupun dia pakai dalam bajunya. Nah, tapi kalau jubah, itu bentuknya. Sejak dahulu ada pakai jubah. Kalau jubah itu menyerupai dan dilarang, tentu sudah dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW pakaian yang paling disukai adalah gamis. Ya, komis. Itu yang paling disukai oleh Nabi SAW. Walaupun beragam, ada rida dan izar pakaiannya dahulu, tapi qamis lebih disukai oleh Nabi SAW. Maka kita tidak bisa katakan bahwasanya pakaian laki-laki jubah itu menyerupai pakaian perempuan. Ya. Sekarang misalkan kita pakai sarung, perempuan juga pakai sarung. Ya. Tapi pada umumnya itu adalah sudah lumrah semuanya sama-sama pakai. Tapi itu bukan ciri khasnya untuk perempuan. Wallahu a'lam. Umudafa Riau, assalamualaikum Ustaz. Bisakah membayar fidyah puasa dengan memberi makan orang fakir miskin lengkap dengan lauk dan minuman untuk berbuka? Boleh. Sudah cukup ya untuk sekali makan. Bolehkah gabung sholat ba'diyah isya dengan terawih pertama? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Pak Muladi Payakumbu, kalau kita rubah bentuk kuburan itu, apakah boleh kita bikin pagar sekelilingnya? Ya. Pagar sekelilingnya tidak pada setiap individu kuburan tadi. Tapi kita sisihkan atau kita tentukan daerah untuk perkuburan, untuk sekian kuburan. Kita pagar, itu boleh. Dalam rangka ya memuliakan atau menghormati kuburan supaya tidak diinjak oleh binatang, dimasuki ya oleh binatang dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Akhwat dari Jeddah, Buya, saya mau nanya di luar tema. Yang dimaksud ayat yang ada tanda panah ini, ada kata raka. Di situ apakah kita harus melaksanakan rukuk sebagaimana ayat yang ada sajadah, harus sujud tilawah? Syukran Ustaz. Ya. Ya, kalau setiap tempat-tempat yang di dalam Al-Quran ada 14 tempat di mana kita dianjurkan untuk sujud tilawah, di antaranya ini adalah fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, ya wa kharra raki'an wa anab, kemudian ada tanda sujud tilawahnya, maka di situ kita sujud tilawah. Ya, kemudian kita takbir Allahu Akbar, kita sujud, kemudian Allahu Akbar, kita duduk lagi dan kita sambung ya bacaan kita. Pemirsa mula kepada Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini dulu kajian kita. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan pada waktu lain kita masih bisa untuk melanjutkan diskusi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.